Andainya bisa terulang kembali saat pertama bertemu antara kau dan aku. Kau sentuh jemari tanganku terbuai, indahnya kata cinta terucap olehmu. Manis, manis yang ku rasa, ku tak rela cintaku berakhir. Ku minta kau katakan cinta saat ku terjaga. Adakah kau rasa tak seperti diriku kini? Cintaku telah hilang. Sayangnya kini aku tak mengerti, begitu berat rasa ingin memelukmu. Tapi ku hanya bisa mengingatmu, karena kau tak pernah tahu tentang rasa ini. Hilang, hilang yang ku rasa, cintaku kini telah berakhir. Agar kau tahu, oh, karena ku biasa denganmu dahulu di setiap waktu. Ku minta kau katakan cinta saat ku terjaga. Adakah kau rasa? Ku minta kau katakan cinta saat ku terjaga. Adakah kau rasa tak seperti diriku kini? Cintaku telah hilang.